suci, apa kau tak mengerti curahan hati ini? Tidakkah kau tahu perasaan hatiku? Janganlah kau ragu menerima cintaku. Kau umpama jati yang tumbuh dalam taman, kau bagai pelindung di dalam hidup ini. Tidakkah kau tahu?